Mitra bisnis, rokok kembali menjadi masalah atau isu yang sengit diperdebatkan. Upaya pembatasan rokok sudah banyak dilakukan. Sejumlah peraturan mulai undang-undang sampai peraturan daerah untuk membatasi perokok sudah diterbitkan. Tapi hal ini seperti terkendala karena industri rokok menyetor cukai triliunan rupiah dan menyerap jutaan tenaga kerja. Kemudian dari sisi agama, MUI pernah mengeluarkan fatwa haram bagi kegiatan merokok yang dilakukan anak-anak dan wanita hamil. Dan belum lama ini, sebuah badan di Muhammadiyah juga mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa merokok hukumnya haram. Tapi fatwa itu mendapat tanggapan sebaliknya dari sebagian kalangan ulama. Mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Amin Rais, malah mengatakan tidak ada ayat-ayat di Al-Quran yang mengharamkan rokok. Senada dengan Amin, sejumlah ulama NU juga menyatakan bahwa merokok hukumnya hanya makruh. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan praktisi hukum Henry Yosodiningrat. Pak Henry, bagaimana komentar Anda? Sebagai umat Islam ya, kita itu kan mengikuti sunnah Rasul. Kalau Rasul sendiri tidak pernah mengharamkan itu, ya kenapa kok manusia mengharamkan itu? Dasarnya apa? Jadi jangan mengada-ada. Kalau dikatakan makruh misalnya ya, atau mubah misalnya ya, dilakukan tidak berdosa itu ya. Kemudian ditinggalkan juga kita berpahala. Nah, dikategorikan itu mungkin masih bisa saya mengerti. Tapi kalau haram kok kayaknya ekstrim banget. Dan dasarnya apa gitu? Dikaitkan dengan hadis yang mana, itu loh. Jadi harus clear dulu ya Pak? Itu harus dipertegas dulu. Pengertian haram itu ada dikatakan tidak boleh. Dan itu dosa, kan gitu. Nah, sekarang apakah merokok itu berdosa? Kalau dianjurkan itu tidak merokok, seperti misalnya kalau merokok makruh atau mubah ya, apa istilahnya itu. Itu masih mungkin. Tapi pengertian haram, kalau kita lakukan itu dosa. Jadi kalau merokok kok berdosa? Terlepas dari saya merokok atau tidak, saya bukan membela kepentingan saya, tapi kebenaran. Ada masalah yang lebih penting yang perlu fatwa haram ini, Pak? Sosialisasikan tentang bahaya narkoba ya. Menggunakan narkoba itu haram. Kalau perlu ada setingkat di atas haram itu apa? Demi untuk menyelamatkan bangsa ini. Bangsa itu nggak pernah terpuruk karena rokok. Yang ada perekonomian ditunjang oleh cukai rokok juga justru besar. Mematuhi semua itu nanti gulung tikar pabrik rokok. Kemudian sumber pendapatan pemerintah dari sektor cukai itu akan menurun sekali. Coba ditinjau kembali, dipertimbangkan yang masak-masak itu. Dasarnya apa? Ya dikaitkan, tentu kan harus dikaitkan dengan salah satu, apakah itu firman atau hadis ya, yang apabila diterjemahkan secara mendalam artinya itu haram itu apakah hanya tidak boleh, dilarang, dianjurkan, dan efeknya apa? Apakah sanksinya dosa? Waduh, kok nekat sekali gitu. Demikian Henry Yosodiningrat dan saya Rizal Andika.